curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wah, 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Oh ala Yas, dulur, apa kabarmu? Yung, yang, yung. Pancen ya, sinjene kaki samite jalan garis metetek nang ari gak cara curanmor gue jan yakin. Sing jenane iwak lele nang kolam buat dimpani purung ara rong kilo ora bakal dipangan. Angger urung ringokna suarane kaki samite nang ari acara curanmor. Aduh gadut-gadut sama jajal wes. Oke, kita akan segera menilik in curan mor cerita sing paling spesial gue panjenengan langsung glundung bae niki nggih. Ana cerita nangaring pasar bagian. Karena daerah Karangkandri kayak gini ya. Kayak cerita-cerita nangaring pasar bagian pirang-pirang bakul. Gini apa nge? Cincinannya bakul lele, bakul salak, bakul butin, bakul ayam, bakul lutruk, bakul dokasin. Wah, bakul ngumpul dari sisi nangaring pasar bagian. Nah, kita akan segera mengunjungi salah satu bakul nangaring pasar bagian. Ya gue bakul salak. Nah, oh ala ya kayak apa ini kayak coba. Bakul salak nang aring pasar bagian. Salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, salak, yo salak, salak. Salak salak, salak pondohana, salak pondoh pesantren Subianana, salak pondoh pesantren Darul Mutakin Domanisana, salak pondoh Mertua Indayana. Ayo ayo, dijamin salak enyong legit, dijamin salak enyong masir, dijamin salak enyong enak. Ayo ayo, sekilo telung ewu, sekilo telung ewu, ibu keresek si C. Udah nyicipin bayar 100 perak. Ayo ayo, salak salak, salak salak, salak salak. Ayo yuk, salak yuk, yuk, yuk, mampir yuk. Eh, Rika gue lagi adol salak, apa lagi puji-pujian ngenteni mame teka, hah? Wah, adol salak aja kayak puji-pujian, banyak kan puji-pujian kayak anaknya langgar. Akan puji-pujian kayak anaknya usolak, kayak kena masjid. Menung sari kaya telas ngomong ya yang ini mampir yuk mampir ini mampir ya nyong lagi atur salak pancen tapi nyong kepengin nih ya salak nyong laris jadi nyong ya kepriwek carane menkon bisa anu sintuku pirang-pirang nyong li nawak-nawak na salak kalau buji-bujian buk sinawa mendatangkan rezeki ya hahaha ini kan tuku salak apa? Sekilo pirang ini kalau lihat tolong pasar hahaha dari kan tuku salak kan warung apa? Membayar zakat fitrah, ya dipangan, ya dipangan. Wah takut mau apa? Ya dipangan mesinnya mbok. Hahaha, nak dipangan regane si kilo 3000. Dengaran teman. Lo kumpira. 300. Hahaha, si kilo 300 perak yang mana? Dudamek yang mana? Nang jebarang. Oh maning sing wong ana. Uli meteng batu pisan marinya jebarang kok malah. Uli ngapain ke segelem-gelem mereka jauh nyatu kopers ya? Ya pira gue si kilo salake. Si kilo 10 on. Wis ngerti sing lu wis 10 on ning regane piro regane pasek 3000 3000 ya 3000 terima lah kesuk iki lagi lego ora salake ya legi ya ya manis ya salake nyong yo kandane yo uli menteng wis setengah di barang sing dijamin kuwi legi manis bleket takot wong dijamin rek jadi manteng sekilo rasane kuwi benteng siji blendre saking legine saking manise saking masire temenan gue temenan. Gue kaki bayar dikasih gitu ngarah sih kido. Angger misalkan kok kudu ngomong ora masir, angger misalkan kok kudu ngomong ora legi, balik lah maring, duitnya balik lah nyong. Oh, ayo gue ya. Ya. Ya weh, jajal bungkusan sekilo. Ayu-ayu mangas, erek. Pokoknya udah dur salah, gue telur keranjang kan di tuku sekilo trok. Uli di tuku, ini aku orang ini kanjang ini aja. Malah gari ngonek-ngonek nanya ngomong larat, malah gari ngonek-ngonek nanya ngomong kerek. Ya uli di tuku, baru salah kayaknya. Ya kalau tengah kilo, parung kilo, lah tunggu, makanya ada tuku sekilo. Dari kami ingin ngomong apa lah bene kan? Mereka mau bikin ngomong, nyok jajal tuku sekilo di shit. Mau gue tulung mah janji, legi, angger manis, angger masir. Nyok tuku telung kilo maning. Tapi temenan kilo ya, kilo legi salah kilo ya. Legi apa? Orang lembok kilo ya. Orang lembok, ngelembok pokoknya dutet balik nak. Bakul salah kucluk. Kurang ajar kue ya, kue nipu kue ya, kue kelembuni kue ya, kue gendu kue ya, kue ngadali kue ya. Uli dari bakul ini mandan beres ya cal, uli dari bakul ini mandan panas. Kiri kami ingin lambeni uli adol ngomongnya salah kayak lagi kabeh. Ngomongnya salah kayak masir kabeh. Nyatanya apa ya cal, nyontoku sekilo gudul ngumah. Malah rasanya lebih enak makan blodok daripada makan salah kiri kak. Balak nak duit tu. Sabar ni sih bu. Bor kau ya, kau boleh nak kerungu. Beli, kau urusan. Kau sikit, kau tu balak nak duitnya yang hitung ibu. Rika kau tu balak nak duitnya yang hitung ibu. Rika sembilan jani nyong. Rika sekali boleh nyong. Rika ngatus semari nyong. Rika semenipu ya. Lambe ni kau yang lagi nawak nak dagangan yang mandan beres jajal. Uli dari bakul tak jaga tenang alim banget. Uli nawak nak harus selamatan. Salak kutil garing. Balak nak duitnya. Masa hari ini untuk sekilo kecut kabeh. Pangan seblindik kecut, rong blindik kecut, telung blindik kecut. Ngantek kujarku. Sing lagi gue anu wiji salake. Tepangan ini nanyo kabeh. Sing kecut manding. Kira-kira pancen udah jadi bakul salaknya kan. Dol dulu gak lah, dol apa kan. Ayo caranya dari Rika ya. Ya bu, si sabar dikit. Sing sabar dikit, Bu. Ora sabar-sabaran. Sabar. Kuwi sabarke anake nang pelabuhan cekel pancing. Gerak iki carane kudu sabar, tapi kiri guys kurang ajar mari nyong. Rikas melakukan aksi penipuan, Rikas lembone mari wong tuku. Uli ngatus salake uli mendung mari ngaji barang. Uli ngatus dikala bene. Diprale anu nganggo duit nggo tuku dedek nggo tuku salake Rika malah dadi akhire ayam nyong kapiran. Malah akhire udah salake sing masir lambene nyong sing masir mangan salake Rika. Balik napa ora duit nyong. Balik napa ora? Kau tu wadon gua, Rika tu wadon Rika. Abdi, gong wadon angger kon lawan Rika nyong wani nyong, anggo wong wadon angger kon lawan Rika nyong kendel nyong. Rika mau lanang kungkat bekok, tinggal pisan sirah bela tu besok main lemah Rika bok. Balak nama ra. Lu sabar. Rika gue nen betuku sekilo, Rika gue nen memangan sekilo rasanya kecut kebeh, udin bawor. Ngomong, ala bedek. Rika aku ini betuku sekilo. Nyong menginannya tunggu maringa di barang telung gobak kecut kabeh. Apa nyong baur-baur? Apa nyong orang-orang? Apa nyong nyek-nyek orang? Aku ini betuku sekilo telungnya ibu perak beko. Rasanya kayak teing-teing yang udah salah ke nyong itu telung gobak kecut kabeh. Orang protes, orang ngomel, orang baur-baur. Bakul lo ngerep bakul lambennya kayak kandang pedus kayak Rika gue. Ya karuan, mereka bakul deh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.